Allah Ta'ala Al-Imam Ibnu Ajurrum Al-Imam Ibnu Ajurrum Rahimahullah Ta'ala. Kita ulangi sedikit dalam ulasan ringkas. Kita sudah mengenal istilah i'rab. Istilah i'rab ini diterjemahkan sebagai apa? Perubahan. Perubahan itu di mana? Di akhir kata. Kenapa mengalami perubahan? Karena faktor pengubah di depannya juga berganti. Kalau faktornya A, hasilnya Z. Faktornya B, hasilnya X. Faktornya Z, SL, kan X, Y, Z kan ya. Kalau faktornya X, hasilnya A. Atau dibaliklah kan begitu ya. Jadi faktor di depan berubah, maka mengalami perubahan di akhir kata. Nah, perubahan di akhir kata itu ada yang lafzon, ada yang takdiron. Lafzon itu apa? Perubahannya terlihat jelas dalam pengucapannya. An-in-unnya itu memang berubah. Tapi kalau takdiron, perubahannya secara lafaz tidak berubah. Jadi A, I, U. Kapanpun tetap A, kapanpun tetap U, kapanpun tetap I. Padahal sebenarnya mengalami perubahan. Itu namanya takdiron. Ini masih teori, nanti ada prakteknya. Kemudian yang disebut dengan i'rab atau perubahan itu berapa jenis? Ada 4. Ya kan? Ada yang namanya rafa', nasab, khafad atau jar. Ya, nama kerennya jar. Yang keempat jazm. Kita sepakati jar saja nggih. Kan itu. Bukan jar masuki mawa biyo. Apa artinya jar masuki mawa biyo? Malang rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Obong ya benar. Masuk santai ini. Ya, jadi jenis i'rab itu ada berapa? 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian jenis kata ada berapa dalam bahasa Arab? 3. Isim, fi'il, huruf. Ketika kita berbicara tentang i'rab, saat membahas perubahan di akhir kata, maka pembahasan kita hanya tentang isim dan fi'il. Kenapa? Karena huruf tidak mungkin mengalami i'rab. Saya ulangi kembali, karena huruf tidak mungkin mengalami i'rab. Tidak mungkin akhirnya mengalami perubahan. Yang akhir kata mengalami perubahan itu, kemungkinan itu hanya pada isim dan fi'il. Cukup sampai di situ pemahamannya? Ya. Isim mengalami 3 bentuk perubahan. Kan jenis kata ada 3, 1, 2, 3. Yang huruf, mohon maaf, Anda keluar dulu. Karena tidak masuk dalam perubahan, tidak masuk dalam nominasi. Anda tetap di situ karena setia, tidak mengalami perubahan. Ini yang sedang dipanggil 2, isim dan fi'il. Isim mengalami 3 bentuk perubahan. Apa saja? Rafa', nasab, jar. Isim mengalami jazm? Tidak. Fi'il maju. Fi'il Anda, yaitu kata kerja, mengalami berapa perubahan? 3. Apa saja? Rafa', nasab, jazm. Apakah Anda mengenal jar? Berarti Anda fi'il. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Sekarang kita lanjutkan. Satu persatu dibahas. Qala al Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Tenang, ini pelan-pelan kok. Pelan-pelan banget ya. Kan itu. Sampai bosan enggak? Saking pelannya. Oh, mboten. Oh, senang. Oh ya. Jadi alhamdulillah dari karena ini pelan, panjenengan juga mohon maklum, karena itu juga masukan dari apa namanya, dari peserta kajian bahasa Arab melalui Telegram itu. Ada beberapa yang apa japri sama saya, maksudnya ya seperti ini ajalah, pelan-pelan aja karena bisa mengikuti dari rumah. Kalau kita kan langsung, jenengan bisa lihat saya bisa lihat jenengan. Siaran langsung live. Kalau yang lainnya replay. Tapi tetap isinya sama, yang live dan replay itu. Bahkan yang replay bisa diulang-ulang, yang live ini nggak bisa. Terlambat lewat. Oh, ngerekam. Terlambat lewat. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimallahu taala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab Ma'rifati mengenal. Alamati tanda-tanda. Al-i'rab perubahan. Dalam bab ini kita akan mengenali, mulai mempelajari tanda-tanda rafa', tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar, tanda-tanda jazm. Saya ulangi kembali, yang namanya perubahan, perubahan akhir kata itu kan ada 4 jenis. Rafa', nasab, jar, jazm. Bagaimanakah cara kita menentukan ini rafa', itu nasab, di sana jar, di sini jazm? Cara mengenalinya bagaimana? Dengan mempelajari dan mengenal tanda-tandanya. Kan begitu ya, tanda-tandanya. Ada 4 barang, namanya A, B, C, D. Yang A yang mana, yang B, yang C, yang D yang mana. Masing-masing barang punya ciri khusus. Yang A warnanya merah, yang B warnanya putih, yang C warnanya pink, yang D warnanya hitam. Jadi kalau kita ketemu warna hitam, pasti barangnya D. Kalau pink berarti C. Kalau putih berarti B. Kalau merah berarti A. Kalau putih B. Begitulah, paham ya? Nah, perubahan i'rab itu, i'rab itu juga punya tanda. Kita baca satu saja bagi hari ini. Qala rahimahullahu taala lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i, untuk rafa, memiliki arba'u. Pak Mariono arba'u. Kamu cantik. Sudah dapat ceritanya belum Pak Darmito? Belum dapat ceritanya. Nanti masalah keyakinan itu. Rebo jadi kemis, kemis jadi rebo juga itu. Pak Rebo lahirnya jadi kemis. Ah ya itu. Makanya baru ketahuan ya. Ternyata. Jadi lirrafi arba'u alamatin. Rafa itu mempunyai 4 tanda. Kalau menurut barang tadi ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama al-dhammatu, dhammah. Wal wawu, wawu. Wal alifu, alif. Wan nunu, nun. Ada berapa tanda rafa? 4. Rafa itu punya berapa tanda? 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Artinya setiap kata di dalam bahasa Arab yang huruf terakhirnya dhammah, wawu, alif atau nun berarti statusnya rafa. Itu secara umum. Perinciannya bagaimana, ikuti pada episode yang akan datang. Itu dulu aja. Begitu ya. Itu dulu saja. Jadi rafa itu berapa tandanya? 4. Apa saja? Dhammah, wawu, alif, nun. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab, kalau satu kata gini tek, kok huruf terakhirnya kok di dhammah atau di dhammatain, u atau un, berarti rafa. Rafa nasab jazm atau jar? Rafa. Kok un? Baitun? Rafa. Masjidun? Rafa. Al baitu? Rafa. Al masjidu? Rafa. Jadi ikuti episode yang akan datang besok pagi insyaallah. Begitu nggih Pak Darminto dan yang lain pelan-pelan aja nggih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.